Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, termasuk pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, dan kita sampai ke hadis yang ke-69, al hadis at-tasi' wa sittun. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuldaghul mu'minu min hujrin wahidin marrataini. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu min hujrin wahidin marrataini. Seorang mukmin atau orang yang beriman, dia tidak akan tersengat dari satu lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin, dia tidak akan tersengat dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala rahimallahu taala, hadza mathalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bayani kamali ikhtirazil mu'min wa yaqdatihi. Ini adalah permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kesempurnaan kewaspadaan dan kesadaran seorang mukmin. Jadi seorang mukmin adalah orang yang memiliki kesadaran, memiliki kewaspadaan, mudah mengambil pelajaran. Nah, hadis ini memberikan pelajaran dengan permisalan yang Rasulullah SAW perbuat, ya, dengan permisalan yang Rasulullah buat untuk menjelaskan kesempurnaan kewaspadaan seorang mukmin, demikian pula kesadarannya. Wa annal mu'mina yamna'uhu imanuhu min iqtirafi sayyi'ati allati tadurruhu muqarifatuha. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu akan dihalangi oleh keimanannya dari melakukan kejelekan yang perbuatan itu akan memadaratkan dia. Ya, karena memiliki iman, maka keimanannya lah yang akan menghalangi dia dari berbuat maksiat, yang mana perbuatan maksiat itu akan memadaratkan dirinya, baik memadaratkan untuk kehidupannya di dunia maupun memadaratkannya untuk kehidupannya di akhirat kelak. Wa annahu mata waqa fi syai'in minha fa innahu fil hali yubadiru ila an-nadami wat taubati wal inabah. Dan bahwasanya dia, yakni orang yang beriman, setiap kali dia terjatuh pada sesuatu darinya, setiap kali dia terjatuh pada kesalahan atau dosa, fa innahu fil hal yubadiru ila an-nadam wa taubati wal inabah, maka seketika itu juga, fil hal seketika itu, yubadiru, dia bersegera untuk menyesalinya, dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bertaubat wal inabah dan kembali, yakni disertai dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ini al-inabah, dia maknanya nam mirip dengan at-taubah, dan pada al-inabah dia terdapat, yakni setelah dia menyesali perbuatan dosa tersebut, dia mengiringi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami taubatihi an yahdhar ghayatal hadari min zalika as-sabab alladhi awqa'ahu fi adh-dhanbi. Dan termasuk kesempurnaan taubatnya adalah dia berhati-hati dengan kehati-hatian yang amat sangat. Dia sangat berhati-hati dari sebab tersebut yang telah menjatuhkan dia ke dalam dosa tersebut. Jadi sebagai bentuk taubatnya, ya, dia tidak cuma menyesal dan kembali, tetapi juga dia berusaha mewaspadai perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia kepada dosa itu kembali. 6. Kahali man adkhala yadahu fi hujrin faladaghathu hayyatun fa innahu ba'da dhalika la yakadu yudkhil yadahu fi dhalika al-hujri lima asabahu fihi awwal marratin. Seperti keadaan seorang yang memasukkan jarinya pada sebuah lubang, kemudian dia disengat ular dari lubang tersebut. Ya, dia masukkan jarinya ke dalam lubang, ternyata dalam lubang tersebut ada ular yang kemudian menyengat dirinya, menggigit, ya, dengan bisanya. Fa innahu ba'da dzalika, maka setelah itu, setelah dia pernah tersengat dari lubang tersebut, ya, maka dia tidak akan kembali memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut, ya, karena dia telah tertimpa, yakni digigit pada pertama kali dia melakukan. 6. Ya, keadaan seorang mukmin diibaratkan seperti itu. Seorang kalau sudah pernah disengat pada lubang itu, maka dia tidak akan mengulangi, ya, tidak akan coba-coba memasukkan tangannya di lubang yang sama. 6. Karena dia akan terjatuh pada kemadaratan seperti yang menimpa dia pertama kali. Ini demikian pula seorang mukmin ketika dia terjatuh kepada sebuah kesalahan, terjatuh kepada sebuah dosa, maka dia berusaha sungguh-sungguh, ya, dia mewaspadai sebenar-benarnya untuk tidak terulang sebab tersebut, ya, tidak terulang sebab tersebut. Wa kama annal imana yahmilu sahibahu ala fi'li ta'ati wa yuraghibuhu fiha wa yuhzinuhu li fawatiha fakadzalika yuzdiruhu anil muqarafati as-sayyi'at wa in waqa'at badara ila an-nuzu'i anha walam ya'ud ila mithli ma waqa'a fihi. Dan sebagaimana bahwasannya keimanan itu akan mengantarkan orang yang memiliki iman itu untuk melakukan ketaatan, dan dia akan mendorong, akan menganjurkan orang yang beriman itu untuk melakukan ketaatan, dan akan menjadikan dia sedih ketika luput dari ketaatan tersebut. Ya, orang yang beriman, apabila dia luput dari melakukan ketaatan, dia akan merasa sedih. Nah, dia akan merasa sedih, merasa berdosa, merasa berat keadaannya. Maka demikian pula keimanan itu akan menghalangi dia dari melakukan kejelekan. Keimanan itu akan menghalangi dia dari melakukan kejelekan-kejelekan. Dan apabila dia terjatuh, yang terjatuh kepada kejelekan, segera dia berlepas diri darinya. Ya, dia menjauhkan diri dari perkara tersebut. 6. Dan dia tidak kembali kepada perkara yang semisal yang dia terjatuh kepadanya. 6. Ini seorang yang beriman, maka keimanannya itu akan mendorong dia untuk melakukan ketaatan dan akan menghalangi dia dari melakukan kejelekan. Dan apabila ternyata dia terjatuh kepada kejelekan, segera dia kembali. Ya. Segera dia kembali, dan dia tidak ingin mengulangi 6 perkara yang mengantarkan dia kepada dosa tersebut. Wa fi hadzal hadis al-hasu 'alal hazmi wal kaisi fi jami'il umur. Dan di dalam hadis ini terdapat dorongan, terdapat anjuran untuk memiliki sikap yang kokoh, al-hazm, untuk memiliki kekokohan, wal kais, kecerdikan, kewaspadaan, kejelian, fi jami'il umur, dalam segala perkara. Wa min lawazimi dzalika, dan termasuk keharusan yang demikian itu, 6 adalah ta'arafal asbaba an-nafi'ah liyaquma biha, yakni mengenali sebab-sebab yang bermanfaat agar dia bisa merealisasikannya. Hendaklah dia tahu apa yang bisa mengantarkan kebaikan, hendaklah dia tahu agar dia bisa melaksanakannya. Demikian pula dia harus tahu wal asbab ad-dharrah liyatajannabaha, dan dia harus tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemadharatan agar dia bisa menjauhinya. Wa yadullu 'ala al-hasi ala tajannubi asbabir rib allati yukhya min muqarabatiha al-wuqu'u fi syarr. Dan demikian pula hadis ini menunjukkan anjuran untuk menjauhi sebab-sebab yang meragukan, yang dikhawatirkan apabila mendekatinya itu bisa terjatuh kepada kejelekan. Ya. Jadi sebab-sebab yang masih meragukan saja, ini harus dihindari. Ya. Walaupun belum pasti. 6. Kalau dia tahu ada lubang, tapi dia tidak tahu apakah ada ular atau tidak, jangan coba-coba. Iya kalau pas ada ularnya. Kalau tidak, ya mungkin tidak mengapa. Tapi kalau pas ada ularnya, nah, maka yang demikian ini dihindari. Ya. Yang demikian ini dihindari. Jadi sebab-sebab yang masih ada keraguannya, tidak bisa dipastikan, maka hendaklah dijauhi. Hendaklah dijauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ya, kalau sampai dia lakukan, dia terkena dengan kemungkinan yang satunya, ya, kemungkinan yang jelek yang akan menimpa dia. 6. Wala anna dzara'i'a mu'tabarah. Dan hadis ini juga menunjukkan atas bahwasanya anna dzara'i'a mu'tabarah, bahwasanya tindakan preventif itu adalah perlu diperhatikan. Ya. Al-dzara'i, yakni menghalangi atau menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kejelekan. 6. Ini perlu diperhatikan. Jangan menyepelekan, ya. Jangan menyepelekan pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Wa qad hadzara Allahu al-mu'minina min al-'audi ila ma zayyanahu syaitanu min al-wuqu'i fil ma'asi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman dari kembali kepada apa yang dihias-hiasi oleh syaitan dari terjatuh ke dalam kemaksiatan dari syaitan, itu menghias-hiasi ya, agar manusia mereka mau melakukan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Yakni syaitan menghias-hiasi kemaksiatan tersebut agar manusia bisa terjatuh ke dalamnya. Nah, seperti perkataan, kalau kamu tidak minum ini berarti kamu tidak laki-laki sejati. Ada syaitan menghiasi seperti itu. Nah, sehingga seolah-olah kalau seorang sudah minum khamar, dia merasa bahwasanya dia adalah laki-laki sejati. Ya. Kalau tidak bermaksiat bersama teman-teman, kamu berarti tidak setia kawan. Ya. Kamu tidak gentleman dan lain-lain, dihias-hiasi oleh syaitan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam surat An-Nur ayat yang ke-17. Ya'idzukumullahu an ta'udu limitslihi abadan in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian agar kalian jangan kembali kepada seperti itu, yakni kembali kepada perkataan yang diucapkan oleh manusia berkaitan dengan kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, yakni terkait dengan kisah Haditsul Ifk, yakni tersebarnya berita dusta berkaitan dengan Ummul Mukminin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya'idzukumullahu an ta'udu limitslihi abadan in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kalian agar kalian jangan kembali kepada seperti ini, yakni perkataan seperti ini selama-lamanya, in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. 6. Dan perlu kita ketahui agar kita mengambil pelajaran, agar tidak sembarangan bicara, agar tidak sembarangan bicara terhadap sesuatu yang kita belum tahu kepastiannya. 6. Hadis ifik ya, terjadi 6, yakni bahwasanya Rasulullah SAW, jika beliau akan safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. 6. Begitu pula mengundi pada peperangan Muraiti, dan keluarlah nama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, undian tersebut di antara istri-istri Nabi yang akan menemani beliau dalam safar tersebut, ternyata yang keluar adalah nama Aisyah radhiyallahu taala anha. 6. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, maka aku pun ikut bersama Rasulullah SAW. Maka ketika itu telah turun ayat hijab dan aku dibawa tandu yang tertutup. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, 6, beliau masih remaja, ya, masih ringan tubuhnya. 6. Nah, beliau dibawa di atas tandu yang tertutup. Setelah peperangan selesai, kami bersama rombongan pasukan berhenti di suatu tempat untuk istirahat. Aku pun turun dan keluar dari tandu untuk buang hajat. Ketika aku kembali, ternyata semuanya sudah pergi dan mereka mengangkat tanduku di atas unta dan membawanya pergi juga. Nah, jadi mereka tidak merasa ya, kalau ternyata Aisyah radhiyallahu taala belum masuk di atas tandu tersebut, karena memang beliau masih ringan, berat badannya masih ringan. 6. Mereka mengira aku berada di atas tandu dan tidak curiga dengan tanduku yang ringan, karena ketika itu aku memang masih gadis kecil dan tubuhku ringan. Maka aku pun duduk sendiri sambil menanti dan berharap mereka menyadari telah kehilangan aku dan kembali mencariku. Ketika aku duduk menanti sendiri, aku pun mengantuk dan akhirnya tertidur. Adalah sahabat Safwan Ibnul Mu'attal As-Sulaimi. Beliau juga ketinggalan rombongan. Lalu dia melihatku yang sedang tidur dan mendatangiku. Maka dia pun mengenaliku karena dulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah melihatku. Spontan dia membaca istirja, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapannya itu mengagetkanku. Aku pun bangun karenanya dan spontan kututupkan cadar ke wajahku. Demi Allah, dia tidak berbicara satu huruf pun kepadaku dan aku tidak mendengar kalimat dari dia kecuali hanya istirja saja. Ya, aku tidak mendengar kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kalimat itu yang dia ucapkan. Lalu dia dekatkan ontanya dan didudukkannya ontanya itu. Lalu aku pun naik di atas onta tersebut. Dia berjalan mengiringi kendaraannya itu sampai akhirnya kami bisa menyusul rombongan pasukan tersebut. Maka binasalah mereka yang ikut berbicara dalam fitnah. Pertama kali terucap fitnatul ifk, yakni dusta itu adalah dari lisan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia adalah pimpinan orang munafik yang dia amat sangat permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya, yang hasad kepada Rasulullah SAW karena kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada beliau SAW, dan karena dia dulu adalah pemimpin di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Maka sampailah kami di Madinah, aku pun jatuh sakit selama sebulan. Ketika itu manusia ramai menfitnah aku, sedangkan aku tidak tahu menahu tentang berita itu. Hanya saja aku heran melihat sikap Rasulullah SAW yang berubah. Ketika aku sakit, beliau tidak terlihat kelembutannya seperti biasanya. Ketika masuk ke rumahku, beliau SAW hanya mengucapkan salam kemudian bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lalu beliau SAW pergi. Itulah yang membuatku curiga dan aneh. Tidak seperti biasanya saat aku sakit, tapi aku tidak menyangka sedikit pun tentang fitnah itu. Sampai suatu hari, aku keluar bersama Ummu Misbah yang mengantarku untuk buang hajat di malam hari. Ummu Misbah bin Abi Ruhm bin Abdi Manaf, yang ibunya adalah bibi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan anaknya bernama Misbah. Ketika kami berdua berjalan, tiba-tiba Ummu Misbah tersandung dan spontan mengucapkan, "Celaka Misbah." Mendengar itu, aku pun berkata, "Betapa jeleknya yang engkau ucapkan. Engkau mencela orang yang ikut perang Badar." Dia pun menjawab, "Betapa polos dan lugunya. Apakah kamu tidak mendengar fitnah yang ramai dibicarakan di luar?" Aku bertanya, "Fitnah apakah itu?" Maka dia menceritakan semua kejadian, dan sakitku pun bertambah parah. Ketika aku pulang ke rumah, Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan mengucapkan salam, kemudian bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Aku berkata, "Apakah engkau mengizinkan aku pulang ke rumah orang tuaku?" Ketika itu aku ingin meyakinkan tentang berita itu kepada orang tuaku. Lalu beliau SAW izinkan aku. Maka aku pun pulang ke orang tuaku dan langsung bertanya kepada ibuku, "Wahai ibuku, apa yang dibicarakan orang di luar?" Ibuku menjawab, "Putriku, tenanglah. Biasanya istri yang cantik dan dicintai oleh suaminya serta punya banyak madu, pastilah banyak yang tidak suka." Aku berkata, "Subhanallah, jadi manusia membicarakanku." Maka menangislah aku malam itu seolah air mata tidak mau berhenti mengalir, sampai aku tidak bisa memakai celak mata sebelum tidur. Esoknya aku menangis lagi dan terus menangis. Rasulullah SAW sempat memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma ketika wahyu tidak kunjung turun. Adapun Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membela aku sebagai istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang keluargamu kecuali hanya kebaikan." Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya, berkata kepada Rasulullah, "Jangan sedih, wanita selain dia masih banyak. Cobalah tanyakan kepada budak wanita itu." Ya, suruh menanyakan kepada budak wanitanya. Maka Rasulullah SAW memanggil Barirah dan menanyainya, "Wahai Barirah, apakah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakanmu?" Jadi adakah sesuatu yang mencurigakanmu yang kamu lihat pada diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka Barirah menjawab, "Tidak, demi yang mengutusmu dengan hak, demi Allah, aku tidak tahu dia, melainkan dia adalah seorang gadis kecil yang lugu dan polos." Naam. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Dua hari dua malam air mataku terus mengalir, tidak bisa kutahan meskipun di depan kedua orang tuaku. Ketika aku sedang menangis, tiba-tiba datang seorang wanita Ansar lalu duduk ikut menangis bersamaku. Ketika itu masuklah Rasulullah SAW sambil memberi salam, kemudian beliau SAW duduk. Baru kali itulah beliau SAW duduk di sampingku sejak tersebarnya fitnah itu, dan telah berlalu satu bulan tidak turun wahyu yang menjelaskan tentang masalahku ini." Kemudian beliau SAW bersyahadat lalu berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku bahwa kamu begini dan begitu. Jika kamu memang bersih dari fitnah ini, maka Allah akan membersihkanmu dari fitnah ini. Tetapi jika kamu memang berbuat dosa, maka istighfarlah, memohonlah ampunan kepada Allah, pasti kamu akan diampuni. Karena seorang hamba jika dia menyadari dosanya, lalu dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari kalimatnya, air mataku bercucuran tanpa terasa. Lalu aku katakan kepada ayahku, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mohon jawablah perkataan Rasulullah. Ayahku mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu harus mengucapkan apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada ibuku, mohon jawablah kepada Rasulullah. Ibuku juga menjawab, aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada Rasulullah SAW. Ketika itu aku masih kecil, aku tidak banyak hafal dari ayat Al-Quran. Maka aku pun berkata, demi Allah, aku tahu engkau telah mendengar berita ini dan telah merasuk dalam hati dan engkau membenarkannya. Jika aku katakan bersih dari tuduhan fitnah dan Allah lebih tahu tentang kesucianku, engkau tidak akan mempercayaiku. Tetapi jika sebaliknya, aku mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, padahal Allah tahu kesucianku, pasti engkau akan mempercayaiku. Demi Allah, tidak ada ungkapan kata yang cocok antara engkau dan aku kecuali ucapan ayah Yusuf alaihissalam, "Fasabrun jamil, wallahu musta'anu 'ala ma tasifun." Nah, maka sabar itu adalah indah, atau aku akan sabar dengan kesabaran yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta pertolongan. Allah lah tempat meminta pertolongan dari apa yang kalian sifati, dari apa yang kalian katakan. Kemudian aku berpaling dan berbaring di atas alas tidurku, dan aku yakin aku bersih dari tuduhan dan Allah akan mengabarkan tentang kesucianku. 6. Kemudian beliau juga mengatakan berikutnya, akan tapi demi Allah, aku tidak mengira kalau Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan wahyu tentang masalahku ini. Wahyu yang terus dibaca sepanjang masa. Siapakah diriku yang hina ini, yang mana Allah menurunkan firman-Nya untuk membelaku? Tapi sebelumnya aku berharap Allah Subhanahu wa taala menerangkan kesucianku, mungkin lewat mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Belum ada seorang pun yang keluar dari kamarku sampai kemudian turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW bercucuran keringat, padahal ketika itu musim dingin, karena beratnya firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada beliau SAW. Ketika telah selesai, tiba-tiba beliau SAW tertawa. Awal kalimat yang beliau SAW ucapkan, "Wahai Aisyah, sungguh demi Allah, Allah telah mensucikanmu." Ibuku berkata, "Berdirilah untuk beliau." Aku menjawab, demi Allah, aku tidak berdiri untuknya, tapi aku tidak memuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah hadis ifk. Naam, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, orang-orang yang beriman, agar kita tidak terjatuh kepada perkara tersebut. Naam, dan ini adalah pelajaran yang sangat besar. Ketika sebagian orang-orang yang beriman, mereka terbawa oleh perkataan orang-orang munafik yang mereka menyebarkan berita yang tidak jelas asalnya. Mereka melemparkan tuduhan dalam keadaan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah orang-orang yang beriman mengambil pelajaran. Lalu apakah pantas, masihkah pantas setelah orang mendengar ayat-ayat seperti ini, kemudian dia masih menyebarkan tuduhan-tuduhan bahwasanya fulan itu berzina dalam keadaan tidak bisa mendatangkan saksi? Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat penting. Selanjutnya, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, "Wa li hadza fa inna man dzaqa syarr min at-ta'ibina takunu karahatahu lahu a'zham wa tahdhiruhu wa hadharahu anhu ablagh li'annahu 'arafa bit-tajrubati atharahu al-qabihata." Dan oleh karena ini, sesungguhnya orang yang pernah merasakan kejelekan, orang yang pernah terjatuh kepada kejelekan, di antara orang-orang yang bertaubat, ya, orang yang bertaubat dan dia dulu pernah terjatuh kepada kejelekan tersebut, maka kebenciannya itu akan sangat besar terhadap kejelekan tersebut, karena dia pernah terjatuh padanya. Demikian pula kehati-hatiannya itu akan amat sangat berhati-hati. Kenapa? Karena dia pernah, dia telah mengetahui melalui pengalamannya bagaimana pengaruhnya yang jelek. Naam. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, ya, akan tapi hadis ini hadis dhaif, ya, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Adapun maknanya adalah benar. Naam. Di dalam hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anatu minallah wal-ajalatu minasyaitan. Al-anatu minallah, al-anah itu adalah ta'ani, ya. Ta'ani itu adalah seorang tidak tergesa-gesa untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Tidak tergesa-gesa melakukan suatu perkara kecuali dia memikirkannya dahulu. Dia tidak mengucapkan suatu ucapan melainkan dia memperhatikan dulu apa yang akan dia ucapkan. Yang diucapkan ini benar ataukah salah? Ya, kalau benar nanti apakah dia akan mendatangkan faedah ataukah tidak? Naam, ini orang yang ta'ani dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh orang yang tidak memiliki ta'ani ketika mereka mendengar berita dari internet bahwasanya fulan dia telah melakukan perbuatan ini dan ini dan dia tidak bertobat. Naam, menurut pengakuan fulan, ya, dia telah dipukul oleh fulan-fulan dan lain-lain. Naam. Maka apakah tidak orang-orang yang beriman dia melakukan ta'ani, ya, tidak berta'ani terlebih dahulu. Yang pertama dia pastikan benar tidak berita ini. Dia mendengar dari internet si fulan dalam keadaan dia tidak kenal. Ya, katakanlah contoh ada berita dari seorang yang mengaku namanya Ghufran menyebutkan bahwasanya Ustaz fulan demikian dan demikian dan demikian. Pantaskah orang yang tidak mengenal Ghufran ini dia percaya begitu saja? Di mana ta'aninya? Tidakkah dia mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Naam. Tidakkah dia ingat bahwasanya kalau datang orang yang dia kenal saja, kalau yang datang itu orang fasik adalah kewajibannya fatabayyanu, hendaklah dia tabayyun. Tidakkah pula dia dengar, bahkan mungkin dia hafal hadis Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Naam. Padahal kehormatan seseorang adalah sesuatu yang zahir dan kita diperintahkan menghukumi sesuatu yang zahir. Sesuatu yang zahir ini, naam, ketika kita lihat adalah sebagai sebuah sesuatu yang benar, naam, maka dia tidak akan gugur juga dengan kecuali dengan sesuatu yang zahir juga, sesuatu yang pasti pula. Naam. Sehingga apakah kehormatan seseorang kita gugurkan, kita jantuhkan cuma karena qila wa qala, berita dari orang yang tidak bisa dipastikan kebenarannya? Tidakkah pula kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan tercampur kalian pada suatu perkara yang kalian tidak tahu ilmunya. Bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar berita dari seseorang yang kita tidak bisa membenarkan benar atau salah, kemudian kita yakini dan kita sampaikan kepada orang. Kita jadikan menjadi dasar dalam melakukan sikap dan menyikapi orang lain. Ayolah hadirun rahimani wa rahmatullah. Naam. Ini hendaklah kita perhatikan al-anatu minallah, yakni ta'ani itu dari Allah Subhanahu wa taala, sikap tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalatu minasyaitan. Dan al-ajalah, sikap tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Kalau dalam permasalahan yang tidak jelas yang kita dituntut untuk bersikap, maka keselamatan adalah kita tidak tergesa-gesa. Di antara bentuk tidak tergesa-gesa adalah kita mengikuti kalam para ulama, mengikuti penjelasan para ulama kibar di dalam permasalahan-permasalahan fitnah-fitnah yang terjadi. Dan alhamdulillah, dari awal kita mengikuti penjelasan para ulama kibar, Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, Allah buka kebenaran demi kebenaran, ya. Keputusan pengadilan membuktikan bimbingan ulama kibar tersebut. Naam. Keputusan pengadilan menunjukkan ini adalah bukti yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan sampai terakhir ketika naam para fanatikus Dr. Muhammad bin Hadi, mereka bergembira, mereka mengatakan ini bukti Dr. Muhammad bin Hadi ada di atas kebenaran, yakni beliau mau mengisi muhadarah yang akan diberikan ta'liq oleh mufti umum kerajaan Saudi Arabia. Ya, acaranya resmi dan sudah diundang, tetapi qadarullah menjelang pelaksanaan acara kemudian beliau mufti am kerajaan Saudi diberitahu bahwasanya Dr. Muhammad bin Hadi dia ditetapkan sebagai orang fasik oleh mahkamah kerajaan Saudi, akhirnya acara itu pun dibubarkan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini sekali lagi ta'ani, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Naam, ta'ani adalah sesuatu yang sangat penting, tidak boleh kita tergesa-gesa. Karena al-ajalah minasy syaitan, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Wala halima illa dzu atharatin, dan tidak orang itu akan bersabar kecuali kalau dia pernah berbuat salah. Ya. Orang kalau dia tidak menyadari kalau dia pernah berbuat salah, ketika melihat orang lain berbuat salah, dia akan terburu-buru. Ya, dia akan bersikap berlebih-lebihan terhadap orang tersebut. Tapi kalau dia merasa, saya dulu juga pernah berbuat salah seperti itu, saya juga orang yang banyak dosa dan kesalahannya, dia tidak akan bersikap berlebih-lebihan terhadap orang lain yang terjatuh kepada kesalahan. Wala halima illa dzu atharatin. Orang tidak akan sabar kalau dia tidak menyadari bahwasanya dirinya adalah orang yang juga pernah atau banyak berbuat salah. Wala hakima illa dzu tajrubatin. Dan seorang itu tidak akan memiliki kebijaksanaan, ya, dan tidaklah memiliki kebijaksanaan kecuali orang yang memiliki pengalaman, ya, orang yang pernah, ya, mengalami hal ini, mengalami hal itu, sehingga dia memiliki kebijakan, ya, dia tidak tergesa-gesa ketika mengambil keputusan, tetapi dengan pertimbangan dan pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.